Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita lewati penjelasan dari al-muallif tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang untuk memisahkan antara hujjah-hujjah yang berasal dari sumber yang benar dan juga yang datang dari sumber yang berisi tentang subuhat-subuhat. Dan disebut oleh beliau tentang jalan yang benar di dalam melakukan hal tersebut. Kemudian dikatakan oleh beliau selanjutnya, Wallahu ja'ala fi kitabihi al-mutasyabiha. Walau sya'allahu la ja'ala kitabahu kullahu muhkaman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, itu ada ayat yang mutasyabih, yang masih samar. Walau sya'allahu la ja'ala kitabahu kullahu muhkaman. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah subhanahu wa ta'ala bisa untuk menjadikan kitabnya itu Al-Quran, seluruhnya berupa ayat-ayat yang muhkam. Ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki niscaya ayat-ayat tersebut akan berisi tentang ayat-ayat yang muhkam. Walakin Allah arada bihikmatihi al-balighati ayumayyiza al-khabitha min al-tayyib. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan hikmahnya yang balighah untuk memisahkan antara yang khabith dengan yang al-tayyib. Antara yang jelek, antara yang busuk dengan yang baik, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wal-muttabi'a minal mubtadi'i. Antara al-muttabi'a, itu orang-orang yang benar-benar mengikuti kitabnya, mengikuti Al-Quran, minal mubtadi'i, dari al-mubtadi'. Itu orang-orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan justru mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama Islam ini. Fal muttabi'u yaruddu mutasyabiha ila al muhkami. Maka seorang yang muttabi', yang benar-benar mengikuti Al-Quran, maka dia akan mengembalikan perkara-perkara yang samar itu ayat-ayat yang mutasyabih ila al muhkam, kepada ayat-ayat yang muhkam. Sehingga yang mutasyabih tersebut ini menjadi jelas maknanya, menjadi gamblang apa yang diinginkan oleh ayat yang mutasyabih tersebut, yaitu dengan dibawa kepada ayat-ayat yang muhkam. Wa yu'minu bil mutasyabih, dan dia tetap beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Li'annahu kalamu rabbil alamin. Karena ayat-ayat yang mutasyabih itu juga merupakan kalamu rabbil alamin. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rabbul alamin, rabb semesta alam ini. Sidqun fil akhbari wa adlun fil ahkami. Di mana firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah sidqun fil akhbari, benar di dalam berita-beritanya, dan juga adlun fil ahkami, adil di dalam hukum-hukum yang ditentukan di dalam kitabullah, dalam firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Dan telah sempurna kalimatu rabbik, itu firman Rabbmu, صِدْقًا وَعَدْلًا. صِدْقًا فِي الْأَخْبَارِ وَعَدْلًا فِي الْأَحْكَامِ. Jujur, benar di dalam berita-berita yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tersebut. وَعَدْلًا, dan juga adil di dalam memutuskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ini seorang yang benar-benar mutasyabih, mengikuti Al-Quran, maka dia akan mengembalikan yang mutasyabih ilal muhkam. Karena dia meyakini, ayat-ayat mutasyabih juga merupakan kalamu Rabbil Alamin, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal muttabi'a idza lazima ma amarahu Allah min raddil mutasyabih ila al-muhkam aw ila 'alimihi lam yabqa ma yashtabihu 'alayhi. Dan sesungguhnya seorang yang muttabi', seorang yang benar-benar mengikuti Al-Qur'an, jika dia benar-benar bersungguh-sungguh mengikuti, melazimi apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam, ataukah mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih tersebut ila alimihi, kepada orang yang mengetahui perkara tersebut, kepada orang yang mengerti makna yang dikandung oleh ayat-ayat yang mutasyabih tersebut, lam yabqa ma yastabihu alaih, maka tidak akan tersisa apa yang tersamar atas dirinya. Semuanya akan jadi jelas ketika dia benar-benar melazimi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dirinya benar-benar menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam. Ataukah dia bertanya mengembalikan perkara tersebut kepada alimnya, kepada orang yang mengetahui perkara tersebut. Sehingga dikatakan oleh beliau, lam yabqa ma yastabihu alaih, tidak akan tersisa perkara yang tersamar atas dirinya. Dengan ini akan nampak apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya ayat yang mutasyabih dan juga muhkam itu semuanya adalah datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kontradiksi padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya itu datang dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka akan mendapati padanya ikhtilafan katsira, itu perselisihan yang sangat banyak. Maka seorang yang muttabi', ketika mendapatkan ayat-ayat yang mutasyabih, dia mengembalikan kepada yang muhkam. Dia mengembalikan kepada alimnya. Sehingga menjadi jelas, tidak ada pertentangan antara yang mutasyabih dengan yang muhkam. Semuanya menjadi gamblang dengan dia melazimi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini kondisi orang-orang yang muttabi', yang benar-benar mengikuti Al-Quran. Berbeda dengan yang disebutkan di atas tadi, al-mubtadi', dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang berisi ayat-ayat yang mutasyabih dan juga ayat-ayat yang muhkam, tujuannya adalah untuk memilah-milah, membedakan antara yang muttabi' dengan mubtadi'. Maka al-mubtadi' dikatakan oleh beliau rahimahullah di sini, ammal mubtadi'u فَسَيَسْتَنْكِفُ عَنِ الطَّرِيكَةِ الشَّرْعِيَةِ. Adapun al-mubtadi', maka dia akan sombong, tidak mau. Dia sombong عَنِ الطَّرِيكِ الشَّرْعِيَةِ, untuk menjalani طَرِيكَةِ الشَّرْعِيَةِ, yaitu sombong, tidak mau untuk menjalani jalan yang disyariatkan, yaitu mengembalikan perkara yang mutasyabih kepada yang muhkam, ataukah mengembalikan yang mutasyabih tersebut kepada alimihi, kepada orang yang mengetahuinya. Ini kata beliau rahimahullah, li khubthi batinihi, dikarenakan khubthi batinihi, yaitu busuknya batin yang dimiliki oleh ahlul bidah tersebut, oleh mubtadi tersebut. Sehingga karena khabis yang ada dalam kalbunya, yang ada dalam batinnya, dia tidak mau untuk menempuh jalan yang syar'iyah. Dia tidak mau untuk mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fa'amal ladina fi kulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di dalam kalbunya, di dalam kalbu mereka memiliki zaygun, itu penyimpangan, maka mereka lebih cenderung untuk mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Mereka lebih suka untuk mengikuti mutasyabih. Dan mereka tidak mau untuk mengembalikan yang mutasyabih tersebut kepada ayat-ayat yang muhkam. وَيَتَّبِعُ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Dan dia mengikuti hawa nafsunya tanpa ada bimbingan, tanpa ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَتَّبِعُ الْمُتَشَابِهَ. Sehingga dia pun mengikuti ayat-ayat yang masih mutasyabih, yang masih samar. Ini kondisi al-mubtadi. Sombong dia. Tidak mau mengembalikan yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam. Ataukah kepada orang-orang yang berilmu. Ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang kuat keilmuannya. Yang memahami makna dari al-mutasyabih tersebut. Apa akibatnya? Akibat dia sombong tidak mau mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam. Ataukah kepada alimnya? Maka beliau fayadillu anil haqqi. Maka dia pun tersesat. Anil haqqi dari kebenaran. Dia jauh dari kebenaran. Dia meninggalkan kebenaran. Dia tidak berjalan di atas kebenaran. La listibahihi. Bukan dikarenakan ayat yang samar yang dia ikuti, bukan. Kata beliau. Bukan dikarenakan kesamaran yang ada dalam ayat tersebut. Bukan. Namun kata beliau, balli sulukihi li tariqin la yuzilu lahu al-ishtibah. Akan tetapi dikarenakan dia menempuh suatu jalan yang la yuzilu lahu al-ishtibah, yang tidak bisa menghilangkan kesamaran yang dia ikuti tersebut. Karena dia lebih suka untuk mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Tidak mau untuk mengembalikan kepada yang muhkam, ataukah tidak mau mengembalikan kepada alimnya. Sehingga jalannya tersebut, jalan yang dia tempuh, yaitu dia tetap mengikuti mutasyabih tersebut, inilah yang mengantarkan dia kepada kesesatan. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, la listibahihi, bukan dikarenakan kesamaran yang ada pada ayat tersebut, namun dikarenakan apa yang dia tempuh, menempuh jalan yang tidak bisa menghilangkan kesamaran yang ada padanya. Famithlu hadza, kata beliau, haqquhu an yazidahu Allahu dalalan. Maka orang yang semacam ini, kata beliau, yang pas bagi dirinya, yang hak bagi dirinya adalah ayyazidahullahu dalalan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kepadanya dalalan, itu kesesatan. Artinya semakin ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesesatannya. Dia semakin jauh dari kebenaran. Karena jalan yang dia tempuh itu sudah keliru. Jalan yang dia tempuh bukan mengantarkan kepada kebenaran, namun mengantarkan kepada ad-dalal, itu kepada kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, falamma zahu azaghallahu kulubahum. Maka ketika mereka zahu, itu menyimpang, azaghallahu kulubahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menyimpangkan kalbu-kalbu mereka. Dikarenakan mereka tidak mau menempuh tariqah as-syar'iyah, menempuh jalan yang syar'i, yaitu mengembalikan perkara-perkara yang masih mutasyabih, ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam, ataukah kepada alimnya. Dikarenakan mereka lebih cenderung kepada yang mutasyabih dalam rangka untuk menimbulkan fitnah dan juga mencari-cari penakwilan yang lainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka berupa penyelewengan kalbu mereka. Diselewengkan kalbu mereka, disesatkan kalbu mereka, sehingga mereka semakin jauh dari kebenaran. Qala Asy-Syatibi, berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, inna zaiqa al-muttabi'a lima tasabaha min ad-dalil la yazalu fi raibin wa syakkin. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya az-za'ir itu orang yang menyimpang, yang dia mengikuti lima tasabaha min ad-dalil, mengikuti dalil yang mutasyabih, la yazalu fi raibin wa syakkin, maka dia akan terus menerus berada di raib wa syakkin, itu terus menerus berada di atas keraguan-raguan. Dia akan bimbang, dia akan ragu, kata beliau rahimahullahu ta'ala. La yazal, kata beliau. Dia terus-menerus akan mengalami kegelisahan, kerancuan, dan juga keraguan-raguan. Idil mutasyabih la yu'ti bayanan syafian. Dikarenakan al-mutasyabih itu ayat-ayat yang mutasyabih. La yu'ti bayanan syafian itu tidak memberikan penjelasan yang cukup bagi dirinya. Tidak bisa memberikan penjelasan yang mengobati dirinya. Sehingga keraguan-raguannya ini bukan terobati, malah bertambah. Karena apa yang dia ikuti adalah mutasyabih. Dan dia enggan, sombong, tidak mau mengembalikannya kepada yang muhkam. Ataukah kepada yang mengetahui ayat-ayat mutasyabih tersebut. Wala yakifu minhu muttabi'uhu ala haqiqatin. Dan orang yang mengikuti mutasyabih tersebut tidak mendapatkan hakikat, kata beliau. Tidak akan mendapatkan hakikat. Terus menerus berada di atas keraguan-raguan, di atas kebimbangan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Fattiba'ul hawa yulji'uhu ila tamassuki bihi wan nadari fihi la yatakhallasu lahu fahuwa ala syakkin abadan, kata beliau rahimahullah. Maka ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, maka akan menyeret dirinya untuk at-tamassuk bihi, untuk berpegang teguh dengan hawa nafsunya tersebut. Seorang yang sudah terlanjur lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya, tidak mau mengembalikan ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam, maka apa yang dia jalani tersebut yulji'uhu ila tamassuki bihi, ini akan memaksa dirinya, akan mengantarkan dirinya untuk dia berpegang teguh dengan hawa nafsunya tersebut. Wa nadhari fihi, dan juga memaksa dirinya untuk merenungi, memandang, meneliti apa yang dia jalani tersebut. La yatakhallasu lahu, dia tidak memiliki jalan keluar. Fahuwa ala syakkin abadan, dan dia terus menerus di atas keraguan-raguan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ini kondisi al-mubtadi yang disebutkan oleh al-imam al-Syatibi rahimahullah, orang yang zaih, yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi kulubihim zaihun, yang di dalam kalbunya memiliki penyimpangan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan kesesatan pada dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, fa insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Astaghfiruka wa atubu ilaih.